Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di bab-bab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kembali menyebutkan hadis yang baru, yaitu hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Kita bacakan isi hadisnya. Qala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau mengatakan, man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu walayatullahi bidzalika walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadzalika. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberikan loyalitas karena Allah, menampakkan permusuhan karena Allah, maka sesungguhnya hanya dengan itulah akan diraih pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba tidak akan pernah mendapatkan manisnya iman walaupun banyak sholatnya, sering saumnya, sampai dia seperti yang disebutkan tadi, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan seterusnya. Waqad sarat 'ammatu mu'akhatan nasi 'ala amri dunya, dan kini keumuman persaudaraan yang terjalin di tengah-tengah manusia telah menjadi sesuatu yang hanya di atas urusan dunia saja. Dan yang demikian itu tidak akan dapat memberikan kemanfaatan kepada pelakunya, sedikit pun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir. Hadis ini secara jelas menerangkan kepada kita bahwa pengaruh saling mencintai karena Allah, bila ada kebencian-kebencian pun karena Allah, itu sangat besar. Karena dengan perkara itu diantaranya seseorang akan mendapatkan pertolongan Allah, dan bahkan tanpa itu seseorang tidak akan pernah merasakan manisnya iman, walaupun banyak sholat, sering saum. Kemudian di akhir hadis bahkan disebutkan bahwa saat ini persaudaraan yang terjalin di tengah-tengah manusia itu umumnya di atas perkara dunia saja, dan itu sama sekali tidak memberikan manfaat. Syekh Abdurrahman bin Hasan kembali mengutip ulang isi hadis ini dalam Fathul Majid. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Abi Hatim al-jumlatal ula minhu faqat. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Hatim paragraf yang pertamanya saja, yaitu yang man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa inna ma tunalu walayatullah bidzalika. Ini yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Hatim. Kemudian qauluhu man ahabba fillah, di dalam hadis tadi ada kalimat man ahabba fillah. Barang siapa mencintai karena Allah, ai ahabba ahlal imani billah wa ta'atihi min ajli dhalika. Maksudnya adalah mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mencintai orang-orang yang taat kepadanya karena Allah, karena hal itu, karena keimanannya dan karena ketaatannya. Di sini ada anjuran agar kita menyayangi, mencintai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat kepada Allah. Dan itu sebagai konsekuensi cinta kita kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mencintai Allah artinya harus juga mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa abghadha fillah. Berikutnya dalam hadis tadi juga dikatakan wa abghadha fillah, dan membenci karena Allah. Ai abghadha man kafara billah wa asyraka bihi wa fasaqa an ta'atihi li ajli ma fa'aluhu mimma yaskhatullah wa in kanu aqraban nasi ilaihi. Maksudnya adalah membenci orang-orang yang kufur kepada Allah, yang syirik kepada Allah, yang keluar dari ketaatan Allah, li ajli ma fa'aluhu, karena apa yang telah mereka perbuat, mimma yaskhatullah, yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Wa in kanu aqraban nas ilaihi, walaupun orang-orang yang disebutkan tadi adalah termasuk kerabat dekat. Walaupun kerabat dekat, kalau kenyataannya kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah, maka tidak boleh dicintai, tapi harus dibenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan membenci orangnya, tapi membenci apa yang mereka perbuat. Karena perbuatan-perbuatan tersebut dapat mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur, syirik, fasik, jelas ini hal-hal yang bisa mengundang datangnya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya membenci karena Allah itu berarti membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak salah kalau kita membenci seseorang ketika dia melakukan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada hakikatnya kita membenci perbuatannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-22, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati ada suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian memberikan kecintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Artinya kita tidak akan pernah menemukan, mendapati ada kaum mukminin yang mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Yang ada kaum mukminin akan memberikan kebencian kepada mereka. Kalau sampai ada orang-orang yang beriman memberikan kecintaan kepada yang menentang Allah dan Rasulnya, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Sebab iman itu tidak hanya sebatas diucapkan oleh lisan. Iman itu memiliki konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah membenci siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya. Benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan, benci kepada kefasikan. Qala qawluhu wa wala fillah. Selanjutnya dalam hadis ada kalimat wa wala fillah, dan memberi loyalitas karena Allah. Hadza walladhi qablahu min lawazimi mahabbatil 'abdi lillahi ta'ala. Ini memberikan loyalitas karena Allah, dan yang sebelumnya membenci karena Allah itu termasuk dari konsekuensi kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ahabba Allah ta'ala ahabba fihi wa wala awliya'ahu. Maka barang siapa yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia harus memberikan kecintaan karena Allah. Wa wala awliya'ahu, dan memberikan loyalitas kepada wali-walinya, wali Allah. wa 'ada ahla ma'siyatihi wa abghadhahum, dan memusuhi orang-orang yang bermaksiat kepadanya dan membenci mereka. Wa jahada a'da'ahu, dan memerangi musuh-musuhnya. Wa nasara ansarahu, dan membela para pembela-pembela Allah. Jadi konsekuensinya, kalau kita menyatakan diri cinta kepada Allah, adalah harus ada wala dan baro. Wala fillah wa ada fillah, memberikan loyalitas karena Allah, dan permusuhan karena Allah. Berloyalitas kepada wali-wali Allah dan menampakkan permusuhan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, kemudian memerangi musuh-musuhnya. Wa kullama qawiyat mahabbatul abdi lillah fi qalbihi qawiyat hadhihi al-a'malu al-mutarattabatu 'alaiha. Setiap kali kecintaan seorang hamba kepada Allah itu menguat di dalam hatinya, maka akan menguat pula amalan-amalan yang lahir darinya. Kalau kecintaan kita kepada Allah kuat, tertanam dalam hati kita, maka apa-apa yang disebutkan tadi juga akan kuat. Memberikan loyalitas kepada wali-wali Allah, membela orang-orang yang menolong agama Allah, memusuhi orang-orang yang bermaksiat kepadanya, dan memerangi ya, musuh-musuh Allah. Wa bikamalihi yakmulu tauhid al-'abdi wa yakunu dha'fuha 'ala qadri dha'fi mahabbatil 'abdi li rabbih. Wa bikamaliha, dan dengan sempurnanya kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka akan sempurna pula tauhidnya. Wa yakunu dha'fuha 'ala qadri dha'fi mahabbatil 'abdi li rabbih, dan akan menjadi lemah tauhidnya sesuai dengan kelemahan cintanya seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi ketika kecintaannya sempurna, maka tauhidnya pun akan sempurna. Ketika kecintaannya melemah, maka tauhidnya pun akan melemah. Ya. Famuqillun wa mustakthirun wa mahrumun. Maka ada yang sedikit kadar kecintaannya kepada Allah, ada yang banyak, ada juga yang enggak ada sama sekali. Ya. Qala qawluhu fa innama tunalu walayatullah bidzalika. Kemudian disebutkan dalam hadis, fa innama, sesungguhnya hanya dengan itulah akan didapat pertolongan Allah. Ai taulihi li abdihi. Yani pertolongannya Allah untuk hambanya. Walayatun bi fathil wa la ghair. Kata walayah itu memang difathahkan huruf wau-nya. Tidak ada harokat lainnya. Ai al-ukhuwah wal mahabbah wan nusrah. Kalau diartikan walayah ini berarti al-ukhuwah, persaudaraan, kecintaan dan pertolongan. Wabil kasri al-imarah. Tapi kalaupun dikasrohkan huruf wawunya, maka itu mengandung arti al-imarah, kepemimpinan. Wal muradu huna al-awwal. Tapi yang dimaukan di sini adalah yang pertama, yang difathahkan huruf wawunya. Kemudian wali Ahmad wa Tabrani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajidul abdu sharihal imani hatta yuhibba lillah wa yabghad lillah fa idza ahabba lillah wa abghad lillah faqad istahaqqal walayata lillah. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani sebuah riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan seorang hamba tidak akan pernah merasakan sharihal iman, kejelasan iman dalam dirinya, sampai ia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Apabila dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka sungguh ia berhak mendapatkan pertolongan Allah atau kecintaan Allah. Wa fi haditsin akhar, kemudian dalam hadis lain, authaqu ural iman al-hub fillah wal bughd fillah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani. Tali ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini semua menunjukkan bahwa kecintaan itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Karenanya kita tidak boleh keliru, tidak boleh salah dalam memberikan kecintaan. Tampakkan kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha melaksanakan apa saja yang menjadi konsekuensinya. Semua konsekuensi kecintaan sudah berlalu penjelasannya. Ya. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Qala qauluhu walan yajida abdun ta'mal iman ila akhirih. Kemudian yang terakhir dalam hadis ada kalimat walan yajida abdun ta'mal iman, seorang hamba tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai akhir. Ai la yahsulu lahu dzauqal iman waladzatahu wasururahu wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik. Maksudnya adalah ia tidak akan merasakan rasanya keimanan dan kelezatannya dan kebahagiaannya walaupun banyak salatnya dan sering saumnya sampai dia menjadi orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ai hatta yuhibba fillah wa yubghid fillah wa yuadi fillah wa yuwali fillah. Dijelaskan di sini. Yani sampai dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menampakkan permusuhan karena Allah dan memberikan loyalitas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci untuk kita bisa mendapatkan rasa dari keimanan, kemudian lezatnya keimanan, lalu kebahagiaan dari keimanan adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Tidak hanya sekedar banyak sholat, banyak saum. Tidak dipungkiri banyak orang yang rajin saumnya, banyak sholatnya, tapi tidak pernah merasakan bagaimana sesungguhnya lezatnya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak pernah mempraktekkan wala dan bara. Atau bahkan salah kaprah dalam mengamalkan cinta dan benci. Yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa kecintaan dan kebencian itu harus atas dasar karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena urusan dunia. Kalau seseorang lebih mengutamakan urusan dunia sehingga cinta dan bencinya itu dibangun di atas urusan tersebut, maka ia tidak akan pernah merasakan manisnya iman, walaupun sering sholat, suka saum. Jadi sangat vital sekali, ya, sangat fundamental sekali soal cinta dan benci karena Allah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa tali ikatan iman yang paling kuat itu adalah ini, cinta dan benci karena Allah. Ya. Orang kalau sudah bisa merealisasikan ini, maka keimanannya akan kuat. Nah. Dan akan menjadi orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fi hadithi Abi Umamah marfu'an. Kemudian dalam hadis Abu Umamah secara marfu disebutkan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Ini dia. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Qala qawluhu wa qad sarat 'amatu mu'akhatan nasi 'ala amri ad-dunya wa dhalika la yujdi 'ala ahlihi syai'an. Terakhir disebutkan bahwa pada umumnya persaudaraan yang terjalin di tengah-tengah manusia itu terjadi atas dasar dunia atau karena urusan-urusan dunia. Dan itu la yujdi ala ahlihi syai'a, enggak akan memberi manfaat kepada pelakunya sama sekali. Kalau kita mau bersaudara dan persaudaraan itu tetap langgeng sampai hari akhir, maka harus dibangun di atas landasan cinta dan benci karena Allah. Ya. Kalau persaudaraan itu hanya dalam urusan-urusan dunia saja, maka tidak akan langgeng. Hanya sebentar. Bahkan rentan terputus persaudaraan itu, karena tidak karena Allah, Makanya dikatakan bahwa makana lillah dama wattasala wa makana li ghairillah inqata'a wanfasala. Segala sesuatu yang karena Allah itu dama wattasala, akan tetap ada dan tersambung, enggak akan hilang. Wa makana li ghairillah, dan segala sesuatu yang bukan karena Allah, in qata'a wa fasala, akan terputus dan terpisah. Jadi kalau kita ingin terus bersama-sama ya, ada dalam kebaikan, kuncinya adalah harus karena Allah. Apa yang kita ucapkan karena Allah, apa yang kita lakukan karena Allah. Kalau kita mencintai, maka kita mencintai karena Allah. Kalau kita membenci, maka membenci karena Allah. Ingat bahwa segala sesuatu yang karena Allah itu akan tetap ada dan tersambung. Kama qala ta'ala, atau sebelumnya, aila yanfa'uhum bal yadhurruhum. Jadi persaudaraan yang dibangun di atas urusan dunia itu tidak akan berikan manfaat kepada mereka, bahkan justru yang ada adalah akan membahayakan mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang berteman sewaktu di dunia, sebahagian mereka nanti pada hari kiamat dengan sebagian yang lainnya justru akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Persahabatannya kalau orang-orang yang bertakwa ini akan langgeng sampai hari kiamat nanti, gak akan terputus. Kenapa? Karena lillah ya. Kalau yang bukan karena Allah akan terputus, bahkan bisa menjadi musuh yang pada awalnya teman, sahabat. Tidak akan lelah kalau apa yang kita lakukan selalu lillah ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita merasa lelah, maka jadikan lelah kita sebagai sesuatu yang bernilai lillah, karena Allah. Qala fa idza kanatil balwa qad ammat bihadza fi zaman ibni abbas khairil qurun fama zada al amru ba'da dhalika illa shiddatan hatta waqa'at al muwalatu ala syirki wal bid'i wal fusuq wal isyan fa idza kanatil balwa qad ammat bihadza. Kalau persoalannya sudah menyeluruh seperti ini dan itu terjadi di zaman Ibnu Abbas, padahal beliau ada di zaman yang paling baik, maka tidak akan bertambah persoalannya, melainkan lebih parah. Tadi sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa mayoritas persaudaraan yang terjalin di tengah-tengah manusia itu hanya di atas urusan apa? Dunia. Kalau ini sudah nampak di zaman sahabat Ibnu Abbas seperti itu, maka gak akan bertambah perkaranya, melainkan semakin apa? Berat ya. Karena zaman itu bukan semakin baik, tapi justru semakin buruk. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Enggak akan datang suatu zaman melainkan yang datang setelahnya itu lebih buruk. Kalau di zaman sahabat Ibnu Abbas saja ada orang-orang yang mereka bersahabat, mereka berteman, mereka menjalin ukhuwah karena urusan dunia, apalagi di zaman yang setelahnya. Apalagi di zaman kita, generasi terakhir dari umat ini. Ya. Hatta waqa'at al-muwalatu 'ala syirki wal bida'i wal fusuq wal ihsyan. Bahkan sampai pada tingkatan loyalitas itu kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan, waliyallubillah. Ya. Tidak hanya sebatas urusan dunia kalau sekarang. Tapi sudah sampai pada tingkatan kesyirikan, kebid'ahan, kefasikan, kemaksiatan. Ya. Menjalin persahabatan, pertemanan di atas kesyirikan, di atas kebid'ahan, di atas kefasikan, di atas kemaksiatan. Wa qad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi badal islamu ghariban sa'udu ghariban kama bada. Sungguh benar-benar telah terjadi apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dulu melalui sabdanya, Islam itu bermula dalam keadaan asing, wasayaudu ghoriban kama bada'a, dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya. Nah. Waqad kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum minal muhajirin wal ansar fi ahli nabiyyihim sallallahu alaihi wasallam wa ahli Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yu'athiru ba'dhuhum ba'dha 'ala nafsihi mahabbatan fillah wa taqarruban ilaih. Dan dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dari kalangan muhajirin dan ansar pada masa Nabi dan pada masa sahabat Abu Bakar, pada masa sahabat Umar, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya lebih mementingkan kecintaan kepada Allah. Dan karena Allah, serta lebih mementingkan mendekatkan diri kepada Allah daripada diri-diri mereka sendiri. Ya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah di surat Al-Hasyr ayat 9, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka lebih mementingkan muhajirin, ya. Kecintaan mereka sangat besar kepada muhajirin. Orang-orang Ansor maksudnya. Karena kecintaan itu dibangun atas dasar karena Allah, walaupun mereka dalam keadaan kesusahan. Ya. Jadi mereka junjung tinggi kecintaan karena Allah. Dan mereka terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak mementingkan dirinya sendiri. Inilah salah satu rahasia mengapa mereka selamat dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala laqad ra'aituna 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma minna ahadun yara annahu ahaq bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Rawahu Ibnu Majah. Lihat di sini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, sungguh kami atau aku benar-benar melihat di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kami yang menganggap bahwa dirinya lebih berhak atas dinar dan dirham daripada saudaranya yang muslim. Jadi betul-betul peka selalu perhatian terhadap sesamanya, tidak mementingkan diri sendiri. Tahu di samping kanan kirinya ada sahabatnya, di samping kanan kirinya ada temannya. Perhatian melihat siapa yang butuh, siapa yang harus dibantu. Sampai mengatakan seperti ini Ibnu Umar, enggak ada seorang pun di antara kami yang menganggap bahwa dirinya lah yang lebih berhak terhadap dinar dan dirham daripada saudaranya yang muslim. Nah, ini bentuk ithar para sahabat terhadap sahabat-sahabatnya. Ya. Kepekaan sosialnya patut menjadi contoh kita bersama. Nah, ada teman yang membutuhkan, sok berbagi. Ya, jangan mementingkan perutnya sendiri. Kalau ada sahabatnya yang kekurangan, dibantu. Ada sahabatnya yang butuhkan, dibantu. Ya, insya Allah apa yang kita berikan nggak akan merugikan kita. Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi jangan takut. Kalau hitung-hitungan kita matematika, ya iya, 5 dikurang 3 tinggal 2. Tapi kalau kebaikan enggak begitu. Kalau kebaikan itu akan dilipat gandakan, justru semakin besar. 5 dikurang 2 jadi 10. Ini soal kebaikan. Ya. Dilipat gandakan, ya kan? Nah. Jadi 10, jadi 700, jadi berlipat-lipat banyaknya. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.